Sebagian orang mengira bahwa puasa itu hanya sekedar ibadah jasmani saja. Sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Sekedar menahan nafsu saja. Atau nafsu makan atau nafsu hubungan biologis saja. Padahal sebenarnya puasa itu bukan hanya sekedar ibadah yang dilakukan oleh jasmani. Akan tetapi puasa itu adalah ibadah yang juga bersifat ruhani. Apa maksudnya? Maksudnya ketika orang berpuasa, dia itu akan berlatih dan belajar untuk ikhlas serta tulus kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa Ustaz? Karena orang yang berpuasa, siapa yang tahu kalau dia itu membatalkan puasanya? Kira-kira kalau misalnya ada seseorang berpuasa, betul dia di malam harinya sahur. Di malam harinya sahur, kemudian di jam sekian dia makan. Jam 1 katakanlah makan di dalam kamar dia. Setelah selesai makan, dia bersihkan mulutnya sampai bersih, gak kelihatan seperti orang yang habis makan. Saya itu keluar dari kamarnya, keluar dalam keadaan pura-pura seperti orang yang sedang lemes. Apakah orang lain tahu atau tidak? Tidak. Orang lain tidak tahu bahwa dia itu habis berbuka. Kenapa kok banyak di antara kita bertahan untuk tidak membatalkan puasa padahal orang lain tidak tahu? Jawabannya karena kita merasa diawasi oleh siapa? Oleh Allah. Inilah yang saya katakan bahwa seseorang manakala berpuasa, ruhaninya itu sedang dilatih untuk terbiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna yang seharusnya kita sadari di dalam jiwa kita. Kemudian kita berusaha untuk ajarkan kepada anak kita. Bahwa dimanapun kita berada, dilihat orang lain atau tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat perbuatan kita. Mungkin di rumah kita berlagak soleh di hadapan istri. Atau istri berlagak solehah di hadapan siapa? Suami. Namun di luar rumah, ketika istri tidak dilihat oleh suaminya. Atau suami tidak dilihat oleh istrinya. Kemudian dia berbuat serong. Kenapa dia seperti itu? Padahal dia rajin puasa di bulan Ramadan. Jawabannya karena dia tidak memetik buah inti dari puasa itu sendiri. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Orang yang bertakwa, dimanapun berada, dia akan berusaha menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan di dalam agama. Sekalipun dilihat oleh orang lain ataupun tidak. Nah, makna yang seperti inilah yang saya katakan tadi, ini merupakan ibadah ruhani. Di mana seorang hamba terlatih untuk senantiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Selama satu bulan penuh dia digembleng. Selama satu bulan penuh dia ditempa untuk membiasakan diri senantiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Merasa bahwa Allah itu melihat dimanapun aku berada. Aku di kamar, aku di ruang makan, aku dimanapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, maka aku tidak mau membatalkan puasaku. Nah, yang seperti inilah yang seharusnya kita tanamkan di dalam diri kita, kemudian kita ajarkan kepada anak kita. Di antara bentuk ibadah rohani yang terkandung di dalam ibadah puasa, adalah kita terbiasa untuk sabar. Untuk sabar menahan nafsu kita. Padahal kita tahu makanan itu ada di hadapan kita. Kenapa kita mesti menunggu tong, tong, tong, tong? Kenapa? jel. Tong, tong, tong, tong, jel. Kenapa kita mesti nunggu waktu berbuka puasa? Jam 6 misalnya. Padahal jam 6 lewat 5 makanan sudah berada di mana? Di depan mata kita. Sekian banyak makanan enak yang menggiurkan kita. Dan itu sudah siap minumannya, makanannya, nyamikannya, jajan-jajannya, buah-buahannya, minumannya ada jus, ada dawet, ada es degan, ada kolek, makanannya ada soto, ada bakso, ada gulai, ada sate. Semuanya berada di hadapan kita. Kenapa kita bisa bersabar menunggu barang 5 menit sampai dikumandangkan azan maghrib? Kenapa? Ya karena kita sedang dilatih untuk bisa menahan diri kita. Maka makna inilah yang saya katakan tadi, ibadah ruhani. Di mana kita bisa berusaha untuk menahan. Menahan nafsu kita. Dan ini kadang-kadang bisa kita terapkan di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan tidak bisa atau sulit kita terapkan. Contoh misalnya, ibu minta baju sama bapak. Ngelihat di toko baju, pak itu bajunya bagus sekali pak, tapi harganya agak mahal. Harganya sekian ratus ribu. Kata bapak, bu sabar bu, nanti nunggu apa? Nunggu gajian. Nunggu apa? Nunggu gajian. Misalnya ibu ngelihat baju itu di toko tanggal 15. Tanggal 15 kan duit sudah mulai menipis. Akhirnya bapak bilang sama ibunya, tunggu toh bu, sebentar lagi, 2 minggu insya Allah setelah gajian bapak akan belikan. Biasanya sebagian dari ibu-ibu sabar atau enggak? Sabar atau enggak? Sabar, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kalau ibu-ibu di sini pada sabar. Tapi ada sebagian di antara para ibu yang tidak sabar. Lah ngutang disit, Pak. Ya. Selakan abdi nggo kondangan misalnya, ya. Kenapa dia bisa bersabar di bulan Ramadan dari nafsu makan dan minumnya? Kemudian di luar Ramadan dia tidak mengambil pelajaran dari kisah kesabaran dia di bulan Ramadan selama sebulan penuh. Ini berarti belum sempurna untuk memetik pelajaran dari bulan Ramadan. Contoh yang lain, ibadah rohani juga. Di antara bentuk ibadah rohani, ketika seorang berpuasa, dia itu terbiasa untuk menahan rasa lapar. Sehingga dari situ dia bisa merasakan bagaimana sulitnya menjadi orang miskin. Oh, ternyata berat ya tidak makan satu hari. Ternyata selama ini tetangga kita itu kelaparan itu sulit ya. Ketika kita sudah merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin, maka buah yang akan dipetik, kita akan terbangkitkan empati, perasaan belas kasihan kita kepada orang-orang miskin. Sehingga manakala ada orang miskin datang ke rumah kita minta-minta, dia mengatakan, pak, bu, kami sudah tidak makan 2 hari. Hati kita langsung terenyuh. Wah, gak makan 2 hari, kita makan gak makan 1 hari saja sudah lemes, bagaimana ini sudah tidak makan 2 hari? Langsung hati kita tergerak. Kenapa? Karena kita pernah merasakan seperti apa yang mereka rasakan berupa rasa lapar. Inilah yang saya katakan tadi, makna-makna ruhani. Di antara makna-makna ruhani yang dikandung di dalam ibadah puasa. Maka, karena ibadah puasa sedemikian rupa menghasilkan akhlak-akhlak yang mulia, penting bagi kita untuk membiasakan anak kita berpuasa sejak dini. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menggunakan trik menggunakan trik supaya anak-anak itu tidak rewel. Di antara trik yang mereka lakukan adalah diselimurahkan. Kenapa diselimurahkan? Dibuat perhatiannya terpisah, ya, dibuat perhatiannya beralih, ya, yaitu dibuatkan oleh mereka mainan. Anak ini dibikin supaya dia itu gak mikir makanan terus. Kalau misalnya dia cuma diem, pasti pikirannya kemana? Ke makanan. Pikirannya ke makanan terus. Akhirnya dialihkan perhatiannya oleh para sahabat dengan cara dibuatkan mainan. Supaya perhatian anak itu terpecah kepada mainan, lalu tahu-tahu sudah azan maghrib. Sebagaimana yang diceritakan oleh salah seorang sahabiyah yang bernama Rubayyah binti Muawidh radhiyallahu anha. Kata beliau, pada hari Asyura, Asyura ini tanggal berapa ini? Suro, tanggal pinten iki? Tanggal pinten? Bulan apa dulu? Bulan apa? Bulan Sura. Sura niku bulan apa? Muharram. Asyura. Tanggal pinten niku? Tanggal 10. Tanggal 10 Muharram. Dan itu disunahkan kita untuk berpuasa. Pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan ke seluruh perkampungan kaum Ansar. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan, mengirim utusan, delegasi untuk memberikan kabar, woro-woro, pengumuman. Apa isi pengumumannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tadi pagi tidak puasa, hendaklah dia merampungkan harinya dengan puasa. Artinya apa? Artinya kalau tadi pagi sudah makan, kok baru mendengar pengumumannya setelah zuhur, maka habis zuhur sampai maghrib tidak boleh makan. Ini bagi yang paginya belum, yang paginya sudah makan, alias belum berpuasa. Adapun mereka yang sudah puasa, maka hendaklah menyempurnakan puasa. Ini adalah pengumuman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat agar mereka itu berpuasa di hari Asyura. Kemudian kata para sahabat, maka kami pun berpuasa menjalankan instruksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup sampai di situ. Mereka mengatakan, dan kami memerintahkan anak-anak kami untuk ikut berpuasa. Jadi lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membiasakan anak-anak mereka untuk puasa walaupun usianya masih dini. Yang namanya anak kecil ya, enggak kuat misalnya pengen medot ya, pengen memutuskan puasanya, maka kata para sahabat, kami pun mengajak anak-anak ke masjid. Kami ajak anak-anak ke masjid. Jadi dihibur di masjid dan memberinya mainan yang terbuat dari kain wol. Entah ini mainannya apa ya. Ya kalau sekarang mungkin kalau anak laki-laki apa? Mobil-mobilan mungkin ya. Kalau anak perempuan mungkin bunga atau alat-alat masak atau mainan apalah anak-anak kecil ya. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu menyibukkan anak-anaknya dengan mainan agar mereka terhibur. Seandainya salah satu di antara anak kami menangis karena lapar, dan ini kasus kita alami nggih Bu nggih. Kadang-kadang anak itu baru berjalan sampai jam 10 sudah apa? Sudah nangis kencot. Nah, orang tua berusaha untuk pinter menyediakan mainan ketika dia lapar, ayo mainan. Tapi ya usahakan mainannya jangan mainan yang berat-berat. Ayo mainan bal-balan. Wah, bal-balan tambah kencot ya, tambah ngelak itu. Jadi mainannya apa yang kira-kira tidak menyita energinya? Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada salah seorang dari anak-anak itu nangis karena lapar, maka mereka segera memberikan mainan sampai datangnya waktu berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini disimpulkan oleh salah seorang ulama besar yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa anak-anak itu tetap disyariatkan untuk berpuasa. Dilatih untuk berpuasa. Walaupun belum sampai usia baligh. Walaupun belum sampai usia baligh, belum mukallaf, belum dibebani dengan kewajiban. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia sudah baligh akan terasa ringan untuk berpuasa karena sejak kecilnya sudah dibiasakan. Akan tetapi di sini perlu diperhatikan, jangan kita memaksa. Jangan kita apa? Memaksa. Jangan kita memaksa anak kita, apalagi seandainya memang anaknya itu masih kecil. Misalnya anak baru 2 tahun disuruh apa? Puasa. Itu kasihan toh. Anak baru 2 tahun atau anak baru 1 tahun masih nenen ya. Masih minum ASI, kata ibunya, "Eh, enggak boleh, kamu lagi puasa." Loh, anak 1 tahun kok disuruh apa? Puasa. Ya kira-kira anak itu fisiknya sudah mulai agak kuat, walaupun belum baligh, tidak mengapa diajari untuk berpuasa. Ya, tidak mengapa diajari untuk berpuasa. Dan kalau perlu, berikan dorongan kepada anak-anak. Kalau perlu memberikan dorongan kepada anak-anak dengan memberikan motivasi kepada anak. Memberikan motivasi kepada anak dengan menyebutkan cerita tentang pahala yang akan dipetik oleh seorang yang berpuasa. Mungkin antara lain dengan menyebutkan bahwa orang yang berpuasa itu nanti pada hari kiamat akan masuk ke pintu surga melalui pintu, namanya pintu apa? Royan. Pintu Royan. Pintu istimewa, pintu spesial buat orang-orang yang rajin berpuasa. Ini adalah motivasi akhirat. Atau misalnya diberi motivasi secara duniawi. Motivasi secara duniawi misalnya, "Nak, kalau kamu hari ini bisa rampung puasanya, Bapak Ibu kasih hadiah." Apa hadiahnya? Terserah. Misalnya hadiahnya mau dibelikan apa, jajan apa yang dia inginkan. Tidak apa-apa, seperti itu. Jadi kita perlu memberikan motivasi kepada anak kita. Supaya apa? Supaya mereka semangat untuk menjalankan ibadah puasa ini. Dan supaya dia bersabar. Seandainya dia sampai sore misalnya berhasil, sampai datang azan maghrib dia berhasil berpuasa dan selesai dalam puasanya, kita perlu puji dia. "Oh, Masya Allah, putrane Bapak Ibu ini Masya Allah, ya, hebat, Masya Allah, bisa berpuasa sampai selesai." Ya. Tapi itu kalau misalnya selesai. Kalau tidak selesai, ternyata sampai jam 12. Sampai jam 12 baru dapat setengah hari, ternyata dia sudah enggak kuat, akhirnya batal. Tidak usah kita jelek-jelekkan anak kita. Enggak usah kita hina. "Ah, bocah kayak gue peora, ora bisa." Jangan. Ya, jangan kita menghina anak kita. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti malah dia kapok. Ya. Akhirnya besoknya malah enggak mau berpuasa sama sekali. Maka ini perlu kita camkan di dalam hati kita bahwa anak ketika dia bisa berpuasa dengan baik, maka kita syukuri, kita terima kasih, kita puji anak tersebut. Seandainya dia ternyata tidak berhasil untuk berpuasa sampai selesai, cuma sampai setengah hari saja, maka kita katakan kepada anak kita, dan jangan sampai kita itu mencela mereka. "Kenapa Ustaz?" "Karena dia memang gak wajib ya. Dia itu belum wajib untuk berpuasa. Umur segitu belum wajib. Nanti kita akan bahas kapan dia harus berpuasa." Maka dari sini, walaupun kita membiasakan anak kita untuk berpuasa, tapi kita perlu perhatikan satu, apakah dia itu fisiknya sudah kuat atau belum. Usia berapa Ustaz? Beda-beda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Ada yang usia 4 tahun sudah bisa menahan lapar. Ada yang usia 6 tahun, ada yang usia 5 tahun, beda-beda. Maka harus kita perhatikan. kita harus bisa mengukur. Jangan sampai nanti anak kita jatuh sakit karena dipaksakan untuk berpuasa. Seandainya dia ternyata cuma kuat sampai setengah hari, tidak mengapa. Sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, tidak mengapa dia berpuasa sampai setengah hari setelah itu berbuka. Hanya saja itu dikatakan latihan, ya, baru latihan menahan diri, ya, baru latihan menahan diri untuk tidak makan dan minum. Terus saya tutup dengan kapan anak seharusnya berpuasa atau kapan anak diwajibkan untuk berpuasa. Para ulama menjelaskan bahwa kalau baru latihan itu kapan dia kuat, dia dilatih untuk berpuasa. Tapi kapan dia diharuskan? Sebagian ulama mengatakan seperti anak disuruh untuk menunaikan ibadah sholat. Anak itu disuruh sholat umur berapa? Umur 7 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika usia mereka berapa? 7 tahun. Ketika usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Kalau misalnya sudah sampai usia 10 tahun belum juga sholat, maka pukul dia. Nah, sebagian ulama mengkiaskan puasa ini seperti apa? Seperti sholat. Jadi kalau misalnya sudah usia 7 tahun, 7 tahun itu biasanya anak SD kelas berapa itu? Kelas 1 ya. Karena 6 tahun itu biasanya masih TK. Atau yang masuk SD-nya umur 6 tahun berarti kelas 2. Ya sekitar kelas 1 dan kelas 2 ini sudah perintah kita kepada anak lebih kita tekankan. Bukan sekedar motivasi, tapi ini sudah lebih kita tekankan. Karena di usia 4 tahun atau 5 tahun dia sudah mulai dibiasakan. Jadi ketika usia 7 tahun kita sudah tekan anak itu. Nah, kalau misalnya masih batal juga, misalnya karena tidak kuat, maka belum kita jatuhkan hukuman. Tapi kalau sudah sampai usia 10 tahun, berarti kelas berapa itu 10 tahun? 7, 8, 9, 10. Kalau nggak kelas 3, ya kelas 4. Nah, kalau sudah kelas 4 SD, kelas 3 SD, kok masih batal juga, ya, maka dan dia tidak punya alasan, bukan karena sakit atau yang lainnya, maka satu tidak mengapa kita menjatuhkan hukuman. Hukuman itu bisa berupa pukulan, tapi pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Alias pukulan yang tidak terlalu keras. Hanya sekedar memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Inilah pengajian kita pada kesempatan kali ini. Yang intinya bahwa anak harus diajari berpuasa sejak dini. Akan tetapi ketika anak masih kecil, belum sampai usia 7 tahun, maka sifatnya hanyalah motivasi. Dan kita perlu untuk pandai-pandai mengalihkan perhatian anak yang sedang lapar karena menahan diri dari makan dan minum. Namun kalau sudah usia 7 tahun, saat itu perlu kita lebih tekankan lagi. Apalagi kalau usianya sudah sampai 10 tahun, seandainya sudah sampai 10 tahun, ternyata anak itu masih tidak puasa juga, maka bisa kita memberikan hukuman berupa pukulan, asalkan pukulannya itu bukan pukulan yang menyakitkan anak kita. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, saudaraku seiman pendengar setia Radio Insan dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami dan juga radio-radio dakwah lainnya. Baru saja kita simak bersama sesi materi pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, membahas anak dan rukun Islam bagian yang ketiga. Untuk selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar. Untuk kesempatan pertama kami akan berikan untuk para pendengar Radio Roja, silakan. Ya, baik, saya jazakallahu khairan atas waktu yang diberikan. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Cecep di Cirebon, Ustaz, jika anak kita dilatih berpuasa cuma setengah hari, lalu dia buka dan meneruskan puasanya sampai maghrib, Ustaz, bagaimanakah dengan hal yang seperti ini, Ustaz? Mohon dijelaskan, silakan. Untuk Bapak Cecep di Cirebon, kalau misalnya anak kita, dilatih puasa, baru dapat setengah hari, kemudian karena tidak kuat dia berbuka, habis itu dia melanjutkan lagi, maka tidak mengapa, tapi tidak dikatakan puasa. Karena puasa itu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kalau misalnya sudah buka, berarti ya puasanya sudah batal. Jadi apa yang kelanjutannya, mulai dari buka puasa tadi, buka, bukan buka puasa, buka di tengah jalan. Ya, buka di tengah jalan tadi, kalau seandainya kemudian dia melanjutkan lagi, maka tidak mengapa. Akan tetapi, itu tidak dinamakan puasa. Ya, hanya sekedar berlatih untuk menahan, tidak makan, dan tidak minum. Kalau memang anaknya belum sampai usia balig, ya tidak apa-apa, karena memang pada asalnya dia tidak wajib untuk berpuasa. Pada asalnya dia tidak wajib untuk berpuasa. Ya, silakan. Pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan yang pertama, Ustaz, dari Abu Afrizal di Badungan, Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, terkait dengan masalah puasa, bahwa ada muslim laki-laki yang rutin menjalankan sunnah puasa di hari Senin dan Kamis, tetapi tidak berjamaah sholat waktu di masjid. Bagaimana dengan hal tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Tafadhol. Ada orang yang sholat 5 waktu tapi tidak di masjid. Iya. Rajin puasa tapi tidak sholat di masjid. Rajin puasa tapi tidak sholat di masjid. Kurang sempurna. Kurang sempurna keimanannya. Karena sholat itu rukun yang kedua. Di atasnya puasa. Berarti lebih penting mana antara puasa sama sholat? Lebih penting sholat. Apalagi sama haji. Ada sebagian orang haji sudah berkali-kali, tapi sholat 5 waktunya masih bolong-bolong. Nah, jadi yang jadi target utama prioritas adalah sholatnya terlebih dahulu. Kalau misalnya mengatakan, wah saya sudah sholat 5 waktu, cuman sholatnya di rumah, bukankah ada sebagian ulama yang membolehkan? Jawabannya betul. Akan tetapi seorang muslim kan berusaha untuk memilih, ya, untuk memilih sesuatu yang paling afdol buat dia. Dan pendapat yang lebih kuat juga mengatakan bahwasanya seorang laki-laki memang diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Bukan di mana? Bukan di rumah. Maka dalam kondisi seperti ini, seandainya ada orang yang rajin berpuasa, akan tetapi dia belum sholat 5 waktu, maka saya katakan puasanya diteruskan, diperbaiki sholat 5 waktunya di masjid, supaya keimanannya lebih sempurna lagi. Ya, silakan. Pertanyaan berikutnya. Ya, bisa terjadi kewakilan atas jawabannya. Dan pertanyaan kedua dari saudara kita yang ada di Salatiga Ibu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana kalau ada seorang suami yang tidak mengerjakan sholat dalam jangka waktu yang cukup lama? Bagaimana hukumnya dengan perlingkahan tersebut? Dan apakah istri tetap wajib taat kepada suami, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Bagaimana dengan suami yang lama enggak sholat? Tergantung, sekarang dia itu sama sekali tidak sholat atau kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Kalau misalnya sama sekali tidak sholat, enggak sholat sama sekali, alias babar blas enggak sholat, maka dalam kondisi seperti itu dia bukan seorang muslim. Dia bukan seorang muslim. Sehingga pernikahannya pun bisa jadi akan batal. Karena dia tidak nikah dengan atau seorang itu sudah dianggap keluar dari agama Islam. Tapi kalau misalnya dia masih sholat, ya kadang sholat, kadang tidak, maka insya Allah ini masih dianggap sebagai seorang muslim. Seandainya dia masih tetap meyakini wajibnya sholat. Namun, tetap ada kewajiban dari seorang istri untuk menasihati suaminya dengan cara yang baik, tentunya. Dan dalam kondisi seperti itu, maka selama dia masih muslim, maka dia tetap wajib ditaati. Seandainya memerintahkan hal-hal yang tidak menyelisihi peraturan agama. Misal, contohnya suami yang sholatnya masih bolong-bolong itu nyuruh istrinya untuk bikin minuman, bikin kopi misalnya. Saat itu maka wajib bagi seorang istri untuk memenuhi permintaan suaminya. Kecuali kalau misalnya suaminya nyuruh yang jelek. Wah, kamu sana pergi ke dukun, bahwa sajen ini kemana. Nah, kalau seperti itu maka tidak boleh mentaati perintah suami. Jadi tetap yang dilihat adalah apa muatan perintahnya. Kalau misalnya muatan perintahnya tidak menyelisihi agama, maka lakukan. Tapi kalau menyelisihi agama, maka jangan dilakukan. Entah suami sholat atau tidak, kalau menyelisihi perintah agama, perintahnya, maka saat itu tidak boleh ditaati. Dan menolaknya juga dengan bahasa yang halus kepada suami. Ya, silakan. Sudah ada Bapak yang dari Jakarta Timur menunggu, silakan Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau nanya nih masalah sholat. Kan sholat itu kan bagi pria afdalnya di masjid. Jadi sholat itu afdalnya awal waktu gitu. Iya. Yeah. Pertanyaan saya, itu Radio Roja habis memuanakan azan, kan sebaiknya tidak siaran gitu, biar orang bisa sholat awal waktu. Tapi kenapa kok masih siaran gitu? Yeah. Siapa yang mau dengar kalau misalnya semua orang tuh sholat awal waktu, semuanya ke masjid, laki-lakinya, siapa yang mau dengar gitu? Kenapa Radio Roja tidak tutup sementara barang 15 menit gitu? Iya, yeah, baik Pak. Untuk Radio Roja, kenapa? Itu saya sudah pernah tanya juga berkali-kali, sekarang melalui email juga pernah tanya, belum ada jawabannya gitu. Kenapa masih siaran aja? Siaran itu untuk siapa gitu? Karena sering, dan sering juga mengasih kalimat-kalimat, untain-untain kalimat. Coba Pak ya, bisa kami pahami ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jawab gak apa-apa nih? Dari penyiar aja saya jawab gak apa-apa nih? Iya, silakan Ustaz. Jadi itu ketika radio, sekarang kan dilematis ya. Radio, siaran radio. Kemudian radio itu setiap waktu azan itu kan mengumandangkan azan. Lalu dari situ, setelah selesai azan, kemudian ada bacaan Quran, ada jeda-jeda lagi. Bukannya kita setelah azan itu disuruh untuk ke masjid. Ngapain ada siaran? Ngapain ada siaran? Siaran buat siapa? Jawabannya, siaran itu adalah buat mereka yang tidak bisa ke masjid. Karena misalnya terjebak macet di mana? Di jalan. Atau misalnya buat kaum wanita yang memang tidak harus pergi kemana? Ke masjid, di rumahnya. Sambil dia mempersiapkan makanan mungkin, atau sambil dia mengurus bayinya karena belum selesai ganti popoknya. Dia gak apa-apa mendengarin. Jadi yang mendengarkan radio itu bukan cuma kita. Nah, kaum laki-laki saja. Loh, anak jadi gak ke masjid loh. Salah sendiri kenapa gak ke masjid? Kalau memang sudah azan, kita segera ke masjid. Adapun yang radionya masih nyala, yang dengerin kan bukan kita. Yang dengerin adalah orang-orang lain yang mungkin sopir di tengah jalan. Atau mungkin seorang yang naik kendaraan belum sampai ke tujuan. Karena terjebak macet seperti yang saya katakan tadi. Atau orang-orang yang mungkin belum dibuka hidayahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala hatinya. Ada sebagian dan banyak orang ketika dikumandangkan azan, ya, dia masih nongkrong. Masih nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Nah, sekarang mereka, apakah mereka tidak berhak untuk kita dakwahi dengan memperdengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran atau kita perdengarkan nasihat? Makanya seringkali nasihat-nasihat yang disampaikan setelah azan, jeda azan itu, setelah azan, adalah nasihat-nasihat yang memotivasi orang untuk sholat. Karena kita jangan melihat diri kita yang alhamdulillah sudah sadar pergi ke masjid. Kita masih lihat bahwa di sana, di luar sana, banyak sekali saudara-saudara kita yang mereka belum tergerak hatinya untuk pergi ke masjid. Apa mereka kita biarin, kita matiin radionya, akhirnya mereka nggak dengar nasihat sama sekali? Saya pikir itu kurang bijak. Saya pikir itu kurang bijak. Dan kami juga ketika berada di kuliah, berada di Saudi, ketika kuliah di Madinah, radio di sana juga sama seperti itu. Jadi setelah azan itu tidak off, tidak mati, enggak. Tapi diputarkan jeda-jeda atau ayat suci Al-Quran sampai kira-kira waktu sholat selesai, kemudian dilanjutkan lagi acaranya. Dan itu tidak mengapa insya Allah. Dan itu insya Allah tidak bertujuan untuk menghalangi orang pergi ke masjid. Insya Allah tidak seperti itu. Ya, Semoga bisa dipahami. Ya, silakan yang lainnya. Ya, baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, kami berikan kesempatan untuk para pendengar radio Muslim Ustaz. Pendengar radio Muslim, yakni Ustaz, suami saya kebetulan mempunyai dua istri dan suami saya sering sekali membawa anak dari istri keduanya ketika saya mendapat giliran. Pertanyaannya, apakah kita harus memperlakukan anak tersebut seperti anak kita sendiri dan apakah kemudian anak tersebut termasuk dalam kategori mahramnya saya? Demikian Ustaz, tafadhol silahkan jawabannya. Ya, suami Anda berpoligami. Kemudian kalau berkunjung ke rumah Anda membawa anak dari istri yang kedua. Itu bagaimana kita menyikapi anak dari madu Anda? Itu pertanyaannya. Usahakan ya tetap menyikapi dengan sikap yang simpatik. Jadi jangan ada sikap-sikap yang mungkin kurang baik kepada anak itu. Kenapa? Karena bagaimanapun juga itu bagian dari keluarga suami. Itu bagian dari keluarga suami. Sehingga kita berusaha untuk tetap menjaga hubungan dengan baik. Bahkan kalau bisa, ya, kalau bisa kita berusaha memperlakukan atau sayang kita kepada dia seperti sayang kita kepada anak-anak kita sendiri. Supaya apa? Supaya nanti madu ibu, ya, juga menyikapi anak-anak ibu seperti itu. Ibu kan senang. Ya, kalau misalnya anak kita disayang sama orang lain, kan kita senang. Kalau anak kita pengen disayang orang lain, maka sayangilah anaknya orang lain. Kalau kita ingin dibaiki sama orang lain, berbuat baiklah sama orang lain. Itu kuncinya. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu, niscaya orang lain akan baik sama sama kamu. Maka memang itu kadang-kadang agak sulit nggih Bu nggih. Kadang-kadang wah iki kesempatan ciwiti baik ya. Iki sing rusak iki. Jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Memang agak sulit, tapi itulah ujian bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Semoga diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana menyikapi anak yang terlalu manja? Kadang-kadang sebagian orang tua, sebagian terlalu memanjakan, sebagian sama sekali tidak memberikan kesempatan kasih sayang kepada anak. Sikap yang paling bagus adalah sikap yang pertengahan. Ah, kalau anak sudah terlanjur dimanja, akhirnya minta atau disuruh sesuatu dia tidak mau, maka saat itu orang tua perlu meningkatkan frekuensi ketegasan dia kepada anak. Jadi anak, orang tua perlu agak lebih tegas. Tegas itu bukan berarti kasar. Jadi anak perlu di suatu saat perlu disikapi dengan sikap yang tegas. Sambil berusaha memberikan pengarahan kepada anak. Bahwa ibu ketika nyuruh kamu seperti ini bukan karena ingin memperbudak kamu. Tapi ibu ingin supaya kamu terbiasa untuk menghadapi hidup ini. Misalnya anak sudah dibiasakan untuk mencuci. Nanti kamu nak kalau sudah biasa untuk mencuci baju seperti ini, insya Allah nanti kedepannya engkau akan mudah untuk menghadapi hidup yang akan engkau hadapi kelak. Entah engkau sebagai istrikah, entah engkau sebagai suamikah, atau ketika kamu nanti kuliah dan kamu ngekos. Sehingga kalau seperti itu, anak bisa menyadari bahwa orang tua menyuruh anaknya bukan karena ingin mempersulit anaknya, bukan karena ingin membebani anaknya, bukan. Tapi orang tua menyuruh anaknya karena ingin anaknya terdidik untuk bersikap mandiri. Nah, ini yang perlu ditanamkan dalam jiwa anak. Kemudian juga tadi saya katakan, seandainya anak sudah dikasih tahu seperti itu, kemudian masih sulit juga, maka saat itu boleh kita memberikan semacam teguran dengan bahasa yang lebih tegas kepada anak kita. Semoga bermanfaat. Ya, silakan. Baik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan datang dari para pendengar Radio Insan Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustadz, apakah betul katanya kalau anak yang belum balig pahalanya buat ibunya atau buat nyaur utang air susu ibunya? Dan pertanyaan semisal dari Abu Hamzah di Belik, assalamualaikum, untuk siapa pahala anak yang puasa belum diwajibkan? Jazakumullah khairan, silakan Ustadz. Anak itu dapat pahala dan juga ibunya juga dapat pahala. Ya, anaknya dapat pahala, ibunya juga dapat pahala. Jadi ibu yang membiasakan atau bapak yang membiasakan dapat pahala dari apa? Dapat pahala dari pembiasaan anak untuk melakukan kebaikan. Anaknya juga dapat pahala insya Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ulama ketika mereka menjelaskan tentang hadis seorang anak. Nah, seorang anak kecil yang dibawa berhaji. Seorang anak kecil yang dibawa berhaji oleh seorang ibu, kemudian ditanyakan oleh ibu tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, bagaimana dengan hajinya anak ini?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hajinya benar, artinya anak itu dapat pahala, walaki fihi ajrun." Dan engkau sang ibu juga mendapatkan pahala pula karena engkau mengeluarkan biaya, mengeluarkan kekuatan fisik, meluangkan waktu untuk membawa anak itu, kamu juga dapat pahala sebagaimana anak itu dapat pahala. Hanya saja memang belum wajib. Hanya saja memang belum wajib untuk menjalankan itu semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Silakan. Ya, baik Ustaz, terima kasih jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Musan di Kota Yasa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Anak saya ketika puasa malah kadang-kadang sholatnya jadi tidak penuh Ustaz. Saya suka kasihan, gimana ini Ustaz? Silakan. Kalau anak lagi puasa malah sholatnya jadi nggak penuh, itu bagaimana? Ya bagaimana kita memotivasi anak kita? Jadi ketika anak itu berpuasa, kita motivasi anak kita bahwa ibadah yang lebih penting dari puasa itu adalah sholat, nak. Cuman di sini memang orang tua harus lebih pintar untuk memberikan iming-iming kepada anaknya, untuk memberikan balasan, untuk memberikan hadiah kepada anaknya. Sambil didoakan anak tersebut. Memang dari awal ini perlu kita tanamkan dalam diri anak kita bahwa rukun Islam yang bersifat amali yang paling penting adalah sholat. Setelah sholatnya bagus, kemudian dibiasakan puasanya. Karena kadang-kadang ada sebagian orang tua yang sholat saja belum bisa, sudah dipaksa-paksa untuk berpuasa. Maka dari sini kita mengetahui bahwa yang pertama kali harus kita tanamkan dalam jiwa anak kita adalah adalah sholatnya. Kemudian setelah itu baru puasanya pelan-pelan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, silakan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Sri di Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi anak yang membenci bapaknya yang telah menzolimi dan menelantarkannya dengan menikah lagi? Sedangkan sebagai istri yang ditinggal, saya juga merasa sakit hati, Ustaz. Silakan. Bagaimana mengajari anak supaya tidak benci kepada ayahnya? Ya mulai dari ibunya dulu. Kalau ibunya benci, ya bagaimana dia akan menyadarkan anaknya supaya tidak benci? Maka harus dimulai dari diri sendiri dulu. Anda sebagai seorang ibu harus berusaha untuk menekan emosinya dengan cara memikirkan apa sih fungsinya mempertahankan rasa dendam, apa untungnya di dunia atau di akhirat. Untungnya nggak ada apa-apa kalau misalnya kita menahan rasa dendam, mengawetkan rasa dendam di dalam hati kita, justru kita akan merasa sedih, merasa nggak enak hatinya, merasa tidak nyaman. Nggak ada untungnya di dunia, apalagi di akhirat. Apakah kalau kita dendamnya kita pertahankan, apakah kita akan mendapatkan pahala lebih banyak dan akan masuk surga? Jawabannya tentu tidak. Artinya tidak ada untungnya kita itu menanam rasa dendam di dalam hati. Lebih baik kita maafkan, kita doakan supaya bisa mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang masuk di sini. Ada seorang ibu yang sudah mempunyai anak cucu, akan tetapi masih senang menggoda laki-laki dengan menatap mata dan memberikan senyum. Sehingga ada beberapa laki-laki yang terpikat kepada ibu tersebut dan menjadi teman akrab layaknya seperti suami sendiri. Suatu saat kepergok suaminya dan disadarkan agar tidak melakukan lagi, malah marah-marah dengan alasan menatap wajah dan memberi senyum kepada setiap orang adalah ibadah dan dirinya merasa selalu cantik. Apakah tingkah laku ibu tersebut sudah menyelisih sebagai seorang istri? Apakah sudah termasuk dosa atau belum? Karena belum sampai berhubungan badan. Dosa itu bukan cuma berhubungan badan. Tatap-tatapan itu juga sudah dosa. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Katakanlah kepada kaum mukminat supaya mereka menundukkan pandangan mata. Menundukkan pandangan mata. Kalau hadap-hadapan, kemudian lihat-lihatan, itu menundukkan atau tidak? Tidak, itu namanya mengumbar pandangan mata. Loh Ustaz, kita kan disuruh senyum Ustaz. Betul, senyum kepada siapa? Senyum kepada siapa? Senyum kepada suami. Senyum kepada suami. Masa di hadapan suaminya enggak pernah senyum, di hadapan orang lain malah senyum, ya. Jadi senyum itu harap dipahami bahwa Nabi SAW ketika mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu shadaqah. Itu bukan berarti kemudian laki-laki ketemu wanita, enggak tahu siapa ini senyum, nanti lama-lama janjian, lama-lama ketemu. Enggak seperti itu. Maksudnya adalah sesama laki-laki, laki-laki sesama laki-laki, perempuan sesama perempuan. Kalau mau senyum dengan lain jenis, maka senyumlah kepada yang halal untuk disenyumi. Sinten niku? Mahram atau muhrim istilahnya orang Indonesia. Mahramnya suaminya, anaknya, kakeknya, kakaknya, adiknya. Itu yang disenyumi. Adapun seseorang yang lain jenis dan itu enggak ada hubungannya, enggak boleh, ya. Kita bersikap dengan sikap yang baik, tapi tidak perlu kita senyum sampai menarik perhatiannya. Nah, sampai menarik perhatian dari laki-laki tersebut, ini termasuk perbuatan dosa. Loh Ustaz, kan belum sampai hubungan badan. Di dalam agama kita itu yang namanya zina itu mendekati saja enggak boleh. Kata Allah, "Wala taqrabu zina." Janganlah kalian mendekati apa? Zina. Merotok beorauli apa maning? Apa maning zinane? Makanya agama kita itu sangat memperhatikan tindakan preventif. Preventif niku napa? Pencegahan. Jadi sangat dicegah. Jangan sampai sudah terlanjur baru kemudian dihukum. Enggak. Sebelum mendekat sudah diwanti-wanti. Mulai dari pandangan mata tadi. Makanya kan ada istilah dari mata turun ke hati. Ya, dari mata turun ke hati. Orang nana orang berzina, ujuk-ujuk berzina. Kalau tanpa ada pandangan sebelumnya. Apalagi di sini dikatakan sudah punya anak, sudah punya cucu. Ya Allah, kalau sudah punya cucu ini seharusnya sudah ingat. Ingat nopo? Ingat mati. Nah, supaya ingat. Mati, oh berarti nek urung dua anak, urung dua cucu, orang kemutan mati Ustaz. Ya enggak. Maksudnya kalau sudah semakin lanjut usia, seharusnya kita tuh semakin berpikir, ya, semakin bersikap lebih arif, semakin bersikap lebih dewasa, semakin bersikap lebih taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya doakan semoga ibu ini bisa mendapatkan kekuatan dari Allah untuk mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Dan terakhir sebelum kita tutup, ada permintaan doa dari ibu atau Mbak Endang yang berada di Jakarta sedang sakit, dari putri Ibu Sainah. Kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengaruniakan kesembuhan kepada beliau dan semoga bisa sembuh total dari penyakitnya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.